إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonifidina Azzaqumullah. Di dalam kitab At-Tafsir di Talabil Ilmi yang kita pelajari ini, kita telah sampai kepada pembahasan Al-Aslu Thalith, prinsip yang ketiga, yakni bahwasannya keikhlasan di dalam menuntut ilmu ini merupakan syarat tatabu'i, bukan syarat ibtidai, yang maknanya bahwasannya bisa saja seseorang di dalam menuntut ilmu, di awal dia menuntut ilmu, keliru dalam berniat tujuan daripada menuntut ilmu tersebut untuk kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan-kepentingan dirinya. Akan tetapi hal tersebut bukan kemudian menjadi alasan di saat seseorang merasa dirinya belum bisa ikhlas, belum bisa tulus dalam menuntut ilmu karena Allah, kemudian dia meninggalkan ilmu, meninggalkan menuntut ilmu. Di sini Syekh menyatakan faqad kana salaf. Ini merupakan ucapan daripada Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, lanjutan daripada apa yang kemarin telah kita pelajari, bahwa Hisham Ad-Dustuwa'i rahimahullah menyampaikan, wallahi ma astati an aqul inni dhahabtu yawman qad atlubul hadith uridu bihi wajhallah. Demi Allah, aku tidak sanggup untuk menyatakan bahwa aku pergi pada satu hari, walaupun hanya sehari sekalipun, di dalam aku menuntut ilmu, ilmu hadis, aku mengharapkan dengannya wajah Allah. Al-Dhahabi menyatakan, wallahi wala ana, demi Allah tidak pula diriku. Ini menunjukkan bahwasannya niat perkara yang berat, niat perkara yang besar. Terkadang seseorang di dalam dia menuntut ilmu, dalam hal ini adalah ilmu agama, ilmu din, niatnya adalah untuk popularitas, untuk menjadi orang yang terkenal, tenar, untuk menjadi orang yang terpuji di mata manusia, atau untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, atau untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan-keuntungan duniawiyah. Hal-hal tersebut tentunya merupakan sesuatu yang merusak daripada keikhlasan. Akan tetapi hal itu semua tidak bisa menjadi alasan untuk kemudian seseorang meninggalkan thalabul ilm. Kita di saat muncul perkara-perkara tersebut, kita tepis, tetapi jangan kemudian beralasan saya belum bisa ikhlas sehingga saya tidak berani menuntut ilmu. Kenapa? Karena keilmuan seseorang ya akan menuntun dia kepada keikhlasan. Jika ilmu yang dia pelajari adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu din, ilmu agama, maka ilmu tersebut yang akan membimbing dia. Adz-Dzahabi menyatakan, faqad kana salaf yatlubunal ilma lillah fanabilu wasar wa immatan yuqtada bihim. Dahulu para salaf, mereka menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun sukses. dan jadilah mereka para imam-imam yang dijadikan sebagai teladan. Yani Al-Imam Az-Zahabi tidak menafikan bahwa di sana ada orang-orang yang memang dari awalnya sudah benar lurus niatannya. Yani para salaf kita. Wa talabahu qaumun minhum awwalan la lillah. Dan sekelompok orang dari mereka, yakni dari salaf, menuntut ilmu awalnya bukan karena Allah. Wa hasaluhu. Kemudian mereka mendapatkan ilmu tersebut, meraihnya. Ilmu agama, ya, menjadi tokoh-tokoh besar dalam din. Thumma istafaqu, kemudian mereka pun tersadar. Wa hasabu anfusahum, dan mereka introspeksi terhadap diri-diri mereka. Fajarrahumul ilmu ilal ikhlas fi athna'i thariq, sehingga ilmu pun menyeret mereka kepada keikhlasan di tengah perjalanan mereka menuntut ilmu. Jadi awalnya bukan karena Allah. Mungkin menginginkan supaya menjadi orang seperti fulan, orang besar, terkenal, menjadi rujukan siapa saja. Niatan yang keliru. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk dirinya, kepentingan dia. Atau supaya menjadi qadhi, menjadi hakim, menduduki martabat yang tinggi. Keliru niatannya. Kemudian setelah mereka menuntut ilmu dan menuntut ilmu, ilmu tersebut menuntun mereka untuk kemudian mereka tersadar bahwa niatan mereka selama ini keliru. Mereka muhasabah dan mereka pun kemudian menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan. Kama qala Mujahid wa ghairuh, sebagaimana diucapkan oleh Mujahid. Mujahid seorang imam besar dalam tafsir. Mujahid ibn Jabr rahimahullah, salah seorang imam besar dalam ilmu tafsir, yang ucapan-ucapannya sering dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mujahid menyatakan, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyyah, kami menuntut ilmu ini dalam keadaan kami tidak memiliki niatan yang besar. Summa razaqanallahu an-niyyata ba'du, kemudian baru setelah itu Allah memberikan rizki kepada kami niat. Niat yang lurus, yang benar setelah berjalannya waktu. Wa ba'duhum yaqul, dan sebagian mereka menyatakan, talabna hadzal ilma li ghairillah, kami menuntut ilmu ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala awalnya, ya. Fa abal ilmu an yakuna illa lillah, akan tetapi ilmu enggan untuk dituntut kecuali untuk Allah. Yani ilmu din, ilmu agama. Di saat seseorang menuntutnya, maka dia akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan tuntunan, akan mendapatkan bimbingan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Fahada aydan hasan, ini juga bagus. Thumma nasaruhu biniyatin salihah, kemudian mereka menyebarkan ilmu yang mereka telah dapatkan dengan niat yang benar. Wa qaumun talabuhu biniyatin fasidah li ajri dunya wal yusna alaihim falahum ma nawau, dan ada lagi orang-orang yang mereka menuntut ilmu dengan niatan yang rusak. Ilmu mereka tuntut hanya semata untuk dunia, agar mendapatkan pujian manusia. Maka mereka mendapatkan apa yang mereka niatkan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man ghoza yanwi iqalan falahu ma nawa, barang siapa yang berperang, berjihad fisabilillah, dia meniatkan dengannya hanya untuk mendapatkan satu iqal. Iqal itu ikat kepala, ya, yang biasa ditaruh di kepala begitu setelah ada pakai surban, ya. Surban tapi tidak dililitkan, ditaruh begitu saja, kemudian di atasnya dikasih iqal. Kalau dia tujuannya hanya untuk mendapatkan iqal, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mengorbankan jiwanya dengan jihad. Maka tetapi karena niat yang salah, maka dia pun tidak mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Wa tara hadza dharb lam yastadhi'u bi nuril ilm. Dan engkau melihat model orang seperti ini, orang-orang yang menuntut ilmu dengan niat yang rusak hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia. Lam yastadhi'u bi nuril ilm, mereka tidak mendapatkan penerangan dari cahaya ilmu. Wala lahum waq'un fin nufus, tidak pula mereka ilmu yang mereka sampaikan menghunjam dalam jiwa. Wala li ilmihim kabiru natijah minal amal, tidak pula ilmu mereka ini menghasilkan amalan-amalan yang berarti. Wa innama al-alimu man yakhshallaha ta'ala, padahal yang disebut orang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang hanya menjadikan ilmu sebagai retorika, ilmu hanya sebatas apa yang bisa dia sampaikan, ilmu hanya sebatas menjadi wacana bagi dia, bukan untuk diamalkan, ya, bukan untuk diamalkan. Karena kepentingan-kepentingan dunia yang menyebabkan dia menuntut ilmu tadi, sehingga di saat ilmu yang ada pada dirinya, kalau dia sampaikan akan merusak daripada dunianya, maka dia tidak sampaikan, dia simpan. Bukan maslahat diniyah yang diharapkan, tetapi maslahat duniawiyah. Ya. Beda orang yang istilahnya menunda penyampaian pada waktunya yang tepat, karena kalau disampaikan sekarang ini akan membawa kepada kerusakan dalam dakwah. Ya. Nanti tetap akan disampaikan. Ini beda. Ini maslahat diniyah. Tetapi dia untuk kemaslahatan dirinya. Kalau saya sampaikan seperti ini, bisa saya tidak akan laku lagi. Tidak akan diundang ke sana kemari. Kalau saya menyatakan secara ilmu yang ada pada saya, sesuai dengan apa yang saya ketahui, niscaya saya tidak lagi memiliki pengikut. Dan seterusnya. Kepentingan-kepentingan ini. Sehingga layas tadi binuril ilm. Ya. Dia tidak mendapatkan penerangan dari cahaya ilmu tersebut. Ilmunya la yanfa. Ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Dan apa yang dia sampaikan itu tidak menghunjam dalam jiwa. Ya. Hanya sebatas, kalaupun kalimat-kalimat yang dia sampaikan itu kalimat-kalimat yang membuat orang ya merasa, wah, kenapa? Cara penyampaiannya hebat. Wah, kenapa? Karena dia mampu untuk membuat agama ini sebagai bahan lelucon. Senang dia kalau orang bisa itu senang sekali. Orang bisa tertawa, orang bisa, masya Allah, ya, terkagum-kagum dengan cara penyampaian dia. Adapun maslahat, manfaat yang didapat oleh mereka-mereka yang mendengar ceramahnya apa? Ya, tidak ada sama sekali. Orang-orang yang menghadiri majelisnya atau mendatangi tempat-tempat dia menyampaikan ilmu tersebut, walaupun 10 tahun tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Mereka mengejar untuk datang. Kenapa? Karena asik. Kalau menyampaikan membuat orang tertawa. Itu saja. Orang yang tidak bisa wudu tetap tidak bisa wudu. Orang yang sholatnya masih salah-salah ya tetap sholatnya salah-salah. Ya. Orang yang tidak mengerti tentang tauhid juga tetap bodoh terhadap tauhid. Orang yang tidak kenal terhadap sunnah juga tetap tidak kenal terhadap sunnah. Tidak ada perubahan antara setelah mendengar dengan tidak mendengar pada orang-orang tersebut. Sehingga tidak masuk dan menghunjam ke dalam jiwa. Dan orang-orang seperti ini pun tidak terlihat athar pada dirinya. Tidak ada bedanya antara alim dengan ghairu alim. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Dari sisi penampilan sama saja. Dari sisi ibadah sama saja. Ya. Tidak bisa melahirkan daripada amal soleh. Dan tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia tidak berani untuk menjadikan agama ini bahan lelucon. Ya. Wa ma huwa bil hazal. Agama ini bukan main-main. Bukan lelucon. Bukan hazal. Bukan canda. Ini benar-benar sesuatu yang fiqal. Perkara yang besar, perkara yang berat. Bukan untuk dijadikan bahan tertawaan. Wa qaumun nalul ilm wa wallau bihi al manasib fadzalamu wa taraku taqayyud bihim. Dan orang-orang lagi, ini Adz-Dzahabi menyebutkan tentang kelompok-kelompok manusia ya, yang mereka telah mendapatkan ilmu, tetapi ilmu tersebut ada yang bermanfaat bagi mereka, ada yang tidak ya. Ada kelompok orang yang mereka nalul ilm, mereka telah mendapati ya, meraih daripada ilmu. Wa walau bihil manasib, dan mereka menduduki berbagai macam jabatan-jabatan. Setelah memiliki ilmu, menduduki jabatan, mendapatkan berbagai macam keuntungan duniawiyah, fadzalamu. Mereka kemudian berbuat zalim. Wa taraku taqayyud bil ilm. Zalim mendzalimi dirinya sendiri. Dan dia tinggalkan keterikatan dia dengan ilmu. Dahulunya dia belajar sebagai santri, kemudian juga melakukan jenjang-jenjang pendidikan ya, sampai kemudian sekolah di luar negeri, sampai di Al-Azhar Mesir, sampai di Jami' Islamiyah, sampai di Ummul Qura Mekah ya, kemudian keluar dia mendapatkan gelar LC Magister, bahkan doktor ya. Bahkan profesor doktor setelahnya. Tetapi la athar, tidak ada pengaruhnya, tidak ada sesuatu yang menunjukkan akan keilmuan yang ada pada dirinya. Padahal di mata manusia luar biasa, profesor, doktor. Tetapi dilihat dari penampilannya, tidak ada iltizam terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk akhul liha. Apa ini? Panjangkan jenggot, dia klimis. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iyyakum wal isbal, fa innal isbal minal makhillah, wa innal makhillah, wa innallaha la yuhibbul makhillah. Hati-hati kamu jangan sampai isbal ya. Karena isbal itu termasuk kesombongan, dan Allah tidak mencintai kesombongan ya. Isbal, isbalul izar, ini kain yang menutupi mata kaki, ini adalah isbal. Itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia hafal, dia tahu ya. Dia sekolahnya di universitas-universitas Islam, bahkan di pusat-pusat Islam di Madinah, di Mekah. Doktor ya, tetapi menjadikan agama hanya main-main. Setelah dia menduduki kedudukan ya di mata manusia, dia memiliki sekian banyak umat, mungkin jutaan umat. Dia sesat dan menyesatkan. Nauzubillah. Ini perkara yang sangat tampak sekali. Contoh-contohnya sangat banyak. Dan itu tidak terjadi hanya pada masa Imam Dzahabi. Sampai sekarang. Imam Dzahabi wallahu alam. Beliau melihat mungkin pada masa beliau, manusia-manusia tipe seperti ini. Sehingga beliau mampu mengklasifikasi. Satu demikian, dua demikian, tiga demikian. Waraqibul kabair wal fawahis, dan dia melakukan berbagai macam dosa-dosa besar, bahkan perkara-perkara yang kecil. Fataballahum famaha ula bi ulama, maka celakalah mereka. Mereka-mereka itu bukan ulama, walaupun sederet titel menyertai namanya, tetapi dia bukan siapa-siapa. Wa ba'duhum lam yattaqillah fi ilmi, dan sebagian yang lain, ada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah dalam ilmunya. Bal raqibal hiyal wa afta birrukhas wa rawasyad minal akhbar. Tidak bertakwa kepada Allah pada ilmunya. Dia tahu ya, perkara-perkara ilmu dia tahu, tetapi dia melakukan berbagai macam tipu daya, makar-makar. Berbuat hilah. Berbuat hilah. Hilahnya bagaimana? Ya, hilahnya banyak. Dia tahu kalau riba itu haram, maka dia sebut dengan selain namanya. Ini bukan riba, yang seperti ini bunga. Hilah. ini bukan riba. Ini yang merupakan hasil dari seseorang yang melakukan mudharabah atau syirkah. Seseorang yang menabung di bank misalnya, kemudian dia mendapatkan bunga setiap bulannya. Maka bunga-bunga ini merupakan hasil daripada apa yang dia pinjamkan kepada bank, yang dengan itu bank kemudian mengolahnya. Bank mendapatkan keuntungan, maka dibagi dengan dia. Maka ini bukan riba, katanya. Hilah. Padahal dia tahu, ya, bahwa itu adalah riba wa ainu riba. Ya, betul-betul riba, hakiki riba. Tetapi dia menggunakan hilah-hilah tersebut. Dia paham terhadap mudharabah itu seperti apa, syirkah itu seperti apa, ya. Tidak boleh ada ketentuan mendapatkan sekian-sekian, tetapi di situ presentasi daripada bagi hasil dengan perjanjian yang jelas dan transaksi yang jelas, ya. Modal usaha yang jelas pula. Ini dia tahu, paham. Tetapi demikian, dia membodohi orang-orang awam. Menyampaikan bahwasannya hal tersebut bukan riba, ya. Tidak apa-apa, ya. Allahul musta'an. Perkara yang besar. Raqibal hiyal, melakukan berbagai macam hilah dalam perkara-perkara maksiat. Demikian pula, lebih parah daripada itu, di saat mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan rendah, ya, seperti berzina, minum-minuman keras. Ini dikatakan sebagai ulama, ya, kiai. Allahul musta'an. Minum-minuman keras. Iya, minum-minuman keras. Bahkan diantar sama santrinya, ya. Datang ke diskotik, datang ke bar-bar, datang ke tempat-tempat malahi untuk melakukan kegiatan tersebut bersenang-senang. Dia katakan bahwasannya, ini apa yang kalian lihat, bahwasannya apa yang saya minum adalah khamr, padahal hakikatnya bukan khamr bagi saya. Tetapi kalian belum sampai derajatnya. Nanti kalau kalian sudah sampai derajatnya, makomnya seperti saya, maka kalian pun juga akan boleh melakukan hal-hal seperti ini. Apa yang saya lakukan di rumah bordir misalnya, itu kalian mungkin melihatnya sebagai zina, tetapi bagi saya bukan. Dan seterusnya. Melakukan hilah. Dan ini nyata terjadi. Kiai datang di diskotik sampai mabuk, ya, diantar sama santri-santrinya, kemudian dipapah menuju mobil dalam keadaan teler. Dianggap sebagai kiai. Wallahul musta'an. Ini para perusak. Perusak umat. Wa afta bir rukhas, dan berfatwa dengan rukhsah-rukhsah. Nah, ini juga mengerikan. Tidak terdapat misalnya, katakanlah cadar, ya, sesuatu yang ma'ruf di masa para sahabat. Dan para istri Rasul semuanya bercadar. Dikatakan tidak ada itu syariat cadar. Tidak ada sama sekali, ya. Tidak ada di dalam Al-Quran kalimat cadar. Wa idza sa'altumuhum satu umuhun namataan fas'aluhunna min wara'il hijab. Di dalam Al-Quran jelas. Jika kalian meminta, maka minta di balik hijab. Demikian pula ayat-ayat yang menyebutkan tentang wadribuhunna ala juyubihin. Apa namanya, hendaknya mereka menutupkan sampai pada dada-dada mereka. Dan menjulurkannya, menutupi daripada dada-dada mereka. Ini para ulama menyatakan bahwa wajibnya untuk menutup muka. Karena kalau dijulurkan khimar dari atas, kemudian ditutupkan begini, dijulurkan menutup dada, otomatis menutup mukanya, ya. Sehingga fatwa daripada para imah di kalangan para sahabat seperti Ibn Abbas menyatakan wajib cadar itu. Sebagian menyatakan sampai demikian, wajib hukumnya. Jadi dikatakan tidak ada. Allahul musta'an. Berfatwa dengan perkara-perkara yang rukhsah, masalah isbal, oh itu kalau sombong, kalau nggak sombong nggak apa-apa, ya, rukhsah-rukhsah begitu dianggapnya, ya. perkara ringan. Padahal perkaranya berat. Ma'asfal minal ka'bain minal izar fafinnar. Apa saja yang di bawah mata kaki daripada izar, maka itu bagian daripada apa? Bagian daripada neraka. Jelas hadisnya. Hadis Bukhari. Sahih. Akan tetapi hal tersebut dengan sangat enteng dikatakan itu kalau sombong. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Seolah-olah merasa dirinya lebih hebat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan seperti itu, ya. Dia merasa dirinya tidak sombong, maka tidak mengapa. Padahal Rasul menjelaskan bahwa perbuatannya sudah merupakan kesombongan. Wallahul musta'an. Wa rawa syab min al-akhbar, dan meriwayatkan perkara-perkara yang syab, yang nyeleneh-nyeleneh. Ya, perkara-perkara yang nyeleneh daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syad di sini ini hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang jelas perkaranya. Ini yang syad, yang ganjil. Perkara-perkara ganjil. Nah, makanannya sudah itu memang senang sekali dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau dicari referensinya, hadisnya, ya ada. Tetapi di dalam kitab-kitab maudhu'at. Hadis-hadis maudhu'at itu ada. Dilihat. Ya. Al-ilal al-mutanahiyah. Kitab-kitab itu. Kitab kumpulan daripada hadis-hadis dhaif dan palsu. Wallahul musta'an. Wa ba'duhum istara'a 'ala Allah wa wada'a al-ahadits, dan bahkan sebagian mereka lancang terhadap Allah dan memasukkan berbagai macam hadis-hadis. Ya. Ahlul ilm artinya orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, tetapi dengan sangat enteng untuk melakukan kedustaan-kedustaan atas nama Rasul, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak pernah menyatakan demikian. Fahatakahullah, maka Allah pun menyingkap keadaan dirinya. Wa dhahaba ilmu, dan hilanglah ilmunya. Wa sara zatuhu ilan nar, dan jadilah ilmu tersebut justru bekal dia menuju neraka. Na'udzubillah. Wa haula'il aqsam kulluhum rawau minal ilmi syai'an kabiran. Dan kelompok-kelompok yang tadi disebutkan tadi ini sama Adz-Dzahabi, seluruhnya mereka meriwayatkan ilmu-ilmu, ya, ada pada diri mereka itu ilmu-ilmu yang cukup banyak, cukup luas ilmunya, cukup besar. Wa tadalla'u minhu fil jumlah, dan mereka mendalaminya, menyelami ilmu-ilmu tersebut secara umum, mereka mendalaminya. Fa khalafa man ba'dahum khalfun, kelompok-kelompok tadi ada banyak ya. Ada yang betul ikhlas niatannya dari awal, ada yang sebelumnya tidak memiliki ikhlas, keikhlasan yang benar, kemudian di oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ilmunya tersebut diselamatkan dia dengan keikhlasan. Ada yang memang niatnya sudah rusak, ingin mendapatkan dunia. Ada pula yang mereka tidak mendapatkan sinaran ilmu. Ada pula yang mereka setelah mendapatkan jabatan dan kedudukan mereka meninggalkan ya, keterkaitannya dengan ilmu. Ada pula orang-orang yang memang tidak bertakwa kepada Allah. Mereka melakukan berbagai macam hilah-hilah dalam ilmu. Dan seterusnya tadi, semuanya ini ya, orang-orang yang mendalami ilmu. Tetapi setelah itu, khalafa min ba'dihim khalfun, datanglah generasi berikutnya. Bi'an naqsuhum fil ilmi wal amal, di mana kekurangan mereka dari sisi ilmu dan amal. Kalau tadi, orang-orang tadi, ilmunya sebetulnya luar biasa. Tetapi sebagiannya, ilmu-ilmu tersebut tidak bermanfaat. Sekarang, beliau berbicara tentang orang-orang yang dari sisi keilmuannya cuma sedikit. Ya. Kurang dari sisi ilmu dan apalagi amal. Wa talahum qaumun, kemudian setelah itu diikuti oleh orang-orang yang berikutnya. Intamu ilal ilmi fi dhohir, mereka menisbatkan diri-diri mereka kepada ilmu secara dhohir. Walam yutqinu minhu siwa nazrin yasir, dan tidaklah mereka mengitqankan, memutkinkan, tidak mengkokohkan ilmu-ilmu tersebut kecuali hanya sedikit. awhamu bihi annahum ulama futala, yang dengan itu mereka menyangka diri-diri mereka sebagai para ulama, orang-orang yang fadil, orang-orang yang memiliki keilmuan yang sangat luas, padahal ilmunya hanya secuil. Walam yadri fi adhanihim qat annahum yataqarrabuna bihi ilallah, dan tidak terbersih dalam hati-hati mereka sedikit pun kalau mereka dengan ilmu yang ada pada mereka itu untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Li'annahum ma ra'au shaykhan yuqtada bihi fil ilm. Kenapa? Karena mereka memang tidak mendapati, tidak melihat adanya guru-guru, para masayikh, orang-orang yang mengajar ilmu, ya, yang mereka yuqtada bihi fil ilm, yang bisa diikuti dalam ilmunya. Memang dia berguru dengan orang-orang yang sama seperti dirinya. Tidak bisa dilihat praktek kehidupannya, hariannya dalam masalah ilmu. Fasaru hamajan ru'aan, maka mereka ini menjadi orang-orang rendah. Ghayatul mudarris minhum an yuhassil kutuban muthminah yukhzinuha, ghayatul mudarris. Tujuan paling pokok, paling inti dari mudarris, ini seorang pengajar di antara mereka, hanyalah yuhasil kutuban muthminah, menghasilkan kitab-kitab yang berharga, yuhzinuha, yang kemudian dia simpan, wayandur fiha yauman ma, untuk kemudian bisa dilihat pada hari yang lain. Pokoknya intinya menulis, menulis, menulis, menulis. Fayashaf ma yuriduhu wala yuqarriruhu, sehingga terjadi berbagai kesalahan-kesalahan dari apa yang dia nukilkan dan dia tidak mencermatinya. Fanas'alullahan najah wal afu, maka kita memohon kepada Allah keselamatan dan ampunannya. Luar biasa apa yang digambarkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan itu Adz-Dzahabi ya, hidup di masa 700-an Hijriah pada masa-masa itu Adz-Dzahabi. Apalagi kita sekarang yang hidupnya sudah 1400-an lebih. Pada masa tersebut beliau sudah bisa mengklasifikasi manusia-manusia yang di masanya, kelompok-kelompok demikian. Orang-orang yang memiliki keilmuan yang sangat luas pun terbagi menjadi sekian banyak kelompok-kelompok. Kemudian setelah itu ya datang kaum berikutnya, orang-orang yang tidak memiliki keilmuan yang mencukupi apalagi amalan. Kemudian setelah itu orang-orang yang lebih rendah lagi keilmuannya dan tidak mendapatkan orang-orang yang bisa dijadikan qudwah, teladan, yang diikuti dari guru-gurunya dalam ilmunya. Dan kemudian datang lagi orang-orang yang berikutnya. Intinya bagaimana seseorang untuk bisa meraih satu gelar, satu jabatan dengan tulisan, tulisan yang dianggap berbobot, kemudian setelah itu ya didisertasikan menjadi ya, dia mendapatkan gelar ini dan gelar itu. Allahul musta'an. Ini ucapan dari Al-Imam Adz-Dzahabi. 800 tahun atau 700 tahun yang lalu. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian mereka menyatakan, ma ana alimun wala ra'aitu aliman. Aku ini bukan orang yang alim dan aku tidak melihat adanya orang alim. Dirinya sendiri menyadari dia bukan orang yang alim dan juga tidak melihat ada orang alim. Tidak ada orang yang bisa untuk dijadikan sebagai panutan. Wallahul musta'an. Bagaimana kehidupan di saat kemudian keadaannya demikian? Tidak ada orang-orang yang bisa dijadikan panutan dalam keilmuan, dalam agama ini. Hadzal aslu tsalits. Demikian selesai ucapan daripada Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiarah Alamin Nubala. Hadzal aslu tsalits minal usul al-muhimmah, soal yang ketiga, prinsip yang ketiga dalam menuntut ilmu, yang merupakan prinsip yang sangat agung, sangat penting. Wa huwa anna 'ala talib an yahris 'ala tahqiqil ikhlas lillahi 'azza wa jalla fi talabihi lil ilm, yaitu bahwasanya seorang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, agar dia memiliki hirs, semangat dan kesungguhan di dalam merealisasikan keikhlasan kepada Allah di dalam menuntut ilmunya. wa tahqiqul ikhlas amrun matlub, dan merealisasikan ikhlas ini adalah perkara yang sangat dituntut. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan kepadanya amalan. Seluruh daripada amalan diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah, ini menunjukkan keikhlasan, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan diri kepadanya dalam amalan-amalannya. Wa kama taqaddam, dan sebagaimana telah lewat, talabul ilmi syar'i fima yatahaqqaq bihi ibadatullah wa min ibadatillah. Sebagaimana telah lewat bahwasannya menuntut ilmu syar'i yang dengannya bisa merealisasikan ibadah kepada Allah itu sendiri sudah merupakan ibadah. Jadi menuntut ilmunya itu sendiri sudah merupakan ibadah. Wa huwa min tahqiqi la ilaha illallah. Dan bahwasannya hal tersebut, menuntut ilmu syar'i tersebut, merupakan realisasi daripada kalimat la ilaha illallah. Wa bittali huwa ibadah yang bagi an yahris fiha alal ikhlas. Dan berikutnya bahwasannya menuntut ilmu itu adalah ibadah, sehingga sepantasnya untuk dijaga keikhlasan padanya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amalan itu bergantung pada niatnya dan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa alaihi naqul, dan berdasarkan itu kita katakan, yajib 'ala thalibil 'ilm an yahris 'ala tashihin niyyah. Wajib untuk setiap thalibul 'ilm agar dia serius dalam memperbaiki niatnya. Wa ikhlasiha lillahi azza wa jal, dan dalam keikhlasannya kepada Allah azza wa jal. Tayyib, qad yaqulu qa'il, hal ma'na hadha anni la atlubul ilm hatta usahih niyati. Terkadang seseorang mungkin mengatakan, apakah maknanya bahwasannya aku tidak usah menuntut ilmu sampai aku bisa meluruskan niatku. Aqul, aku katakan, yani syekh, la, bukan itu maksudnya. Utrubil ilm wa anta fi talabika raji' nafsak. Tetap cari ilmu. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, ya. Tetap engkau mencari ilmu dan engkau senantiasa untuk mengkoreksi jiwamu. Wa 'alid nafsak fi bab tashihin niyyah. Dan engkau tangani dirimu dalam bab memperbaiki niat. Engkau terus-menerus, ya, mengobati dan melihat, mengintrospeksi apa yang ada dalam jiwamu dari niat-niatan tersebut. Fain qala, ana uridu an atruk talabal ilm hatta usahih niyati. Kalau ada orang yang menyatakan, aku tidak mau menuntut ilmu sampai benar-benar aku lurus dalam niatku. Aku katakan, ini syekh, hadhihi hila syaitaniyah. Ini merupakan tipu daya syaitan. Orang yang meninggalkan menuntut ilmu dengan alasan belum bisa ikhlas, itu merupakan hilah syaitaniyah, tipu dayanya syaitan. Fatahalaka baban min abwabil khair yuridu an yusrifaka amma huwa khairun wa aula. Dia, si syaitan itu, membukakan untukmu satu pintu daripada pintu-pintu kebaikan dengan tujuan memalingkan kamu dari apa-apa yang itu lebih baik dan lebih utama bagimu. Dan memang demikian, terkadang syaitan, ya, membukakan untuk kita banyak pintu-pintu kebaikan untuk memalingkan kita dari satu kebaikan yang itu yang paling baik, yang paling utama bagi kita, ya. Tidak perlu menuntut ilmu, yang penting adalah dakwah. Yang penting itu ada gerak, ada usaha, ya. Yang penting kita mengajak manusia. Abu Bakar As-Siddiq, ya, di saat beliau masuk ke dalam Islam, beliau langsung berdakwah. Tidak butuh kepada ilmu, cukup kita, ya, mengajak manusia untuk sholat ke masjid, ayo ke masjid, cukup. Tidak menuntut ilmu, tetapi berdakwah. Ya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia akan memberi? Tidak bisa. Terkadang demikian syaitan. Dia membukakan banyak pintu-pintu kebaikan. seolah-olah itu kebaikan, padahal tujuannya untuk menutup rapat-rapat satu pintu yang akan membawa kepada seluruh kebaikan. Ini thalabul ilm. Kalau seseorang sudah meninggalkan thalabul ilm, maka jalan kebaikan-kebaikan tersebut ditempuh dengan apa? Tidak bisa. Seluruh kebaikan yang ada di dalam Islam butuh padanya ilmu. Maka ini merupakan hilah syaitaniyah. Walidzalik istamir fi thalabil ilm wa alif nafsak. Karenanya teruslah dalam menuntut ilmu dan tangani dirimu. Fa inna ilmaka sayuhdika insyaallah ila ikhlasin niyyah lillahi ta'ala. Karena ilmumu insyaallah akan membimbingmu, menunjukimu kepada keikhlasan niat untuk Allah Ta'ala. Wassalaf kana yaqulun, mereka dahulu menyatakan, talabna al-ilm li ghairillah fa'aba an yakuna al-ilmu illa lillah. Kami dahulu menuntut ilmu bukan untuk Allah, maka ilmu tersebut enggan dicari kecuali hanya untuk Allah. Artinya bahwa ilmu tersebut membimbing seseorang untuk kemudian segala apa yang dilakukannya hanya untuk Allah semata. Wallahu ta'ala alam biswas. Dengan ini kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Nattabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum.